إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المؤمنون Salah satu sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wa innallaha amara al-mursalin bima amara bihi al-mu'minin. Faqala Allah ya ayyuhar rusul qulu min at-thayyibati wa amalu shaliha. Inni bima ta'maluna basir. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Terdapat sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahih. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah adalah Maha baik serta tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan sungguh Allah telah memerintahkan kepada para rasul sebagaimana Allah pun perintahkan kepada orang-orang mukmin dengan ucapan Allah Ta'ala, wahai segenap para rasul, makanlah dari yang baik-baik serta beramallah amalan soleh. Jadi begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai segenap orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang kami rezekikan kepada kalian. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu kepada para rasul serta kepada orang-orang yang beriman pengikut para rasul. Itu perintah tersebut adalah tidak makan kecuali dari yang halal serta yang thayyib. Bahkan perintah ini berlaku kepada umat manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Meskipun hadis yang pertama itu kemudian perintah tersebut khusus kepada orang-orang mukmin, khusus kepada para nabi dan rasul. Bahkan pada ayat yang lainnya juga Allah menerangkan bahwasanya perintah tersebut justru kepada umat manusia seluruhnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Perintah untuk makan dari perkara yang halal, perintah untuk makan dari perkara yang thayyib adalah perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Ayuhal mu'minun, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain makan dari yang halal serta yang thayyib merupakan perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, datang juga keterangan dari beberapa ayat Al-Qur'anul Karim menerangkan selain itu merupakan perintah yang dimakan dari perkara yang halal. Lawan kata dari yang halal, yakni yang haram, juga terdapat larangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai pelengkap dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertama ditunjukkan oleh ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai saudara orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sebagian kalian akan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dari perniagaan yang halal, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan untuk memakan-makan yang perkara yang batil, yang terdapat di antara unsur keharaman. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adhafan mudhafa. Wahai terhadap orang-orang yang beriman, janganlah makan dari perkara yang terdapat di dalamnya riba yang melipat ganda. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa'atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira isman kabira azima. In makan harta anak yatim termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergolong dari perbuatan yang buruk, yakni dosa besar. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala dalam penyembelihan, wa la ta'kulu mimma lam yuzkir ismullahi alaih. Janganlah kalian memakan dari sesuatu sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Pelengkap dalam pembahasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia seluruhnya untuk makan makanan yang halal. Kemudian ada juga larangan dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk makan makanan yang haram. Masyaallah muslimin, teman-teman yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan akan sesuatu kecuali di balik perintah tersebut terdapat maslahat dan keutamaan. Demikian juga tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang akan sesuatu melainkan di dalam larangan tersebut terdapat kemudaratan, terdapat kerugian bagi umat manusia khususnya. Termasuk dalam pembahasan yang sedang kita sebutkan di sini bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang halal serta mengharamkan yang haram kecuali di dalamnya terdapat entah itu kemaslahatan serta kemudaratan. Dan jelas sedikit kita akan mengubah tentang hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, tentunya ada maslahatnya. Serta haram Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, tentunya ada maksudnya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perkara-perkara yang halal yang haram kecuali di dalamnya terdapat kemudaratan. Di antara kemudaratan ketika memakan-memakan yang haram adalah makan-makanan yang haram, paling pertama adalah bisa merusak hati kita. Hati kalau sudah rusak, rusak dunia dan akhirat. Perhatikan tentang keterkaitan antara makanan yang haram dengan bisa berdampak pada merusak hati. Dalam hadis Umar bin Bashir radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, perhatikan tentang potongan awal hadis tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun." Sungguh yang halal telah jelas, sungguh yang haram juga telah jelas. Allah atau Nabi SAW menyebutkan tentang di awal hadis ini perkara yang halal dan haram. Kemudian Nabi SAW menyusul dengan penyebutan tentang hati di belakang hadis tersebut. Dengan potongan akhir dari hadis tersebut kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam setiap diri, setiap tubuh terdapat hati, setiap tubuh terdapat segumpal daging. Apabila baik segumpal daging tersebut, niscaya akan baik juga seluruh anggota tubuh. Dan apabila buruk segumpal daging tersebut, niscaya akan buruk pula anggota tubuh yang lainnya. Ketahuilah dia adalah hati. Apa keterkaitan antara penyebutan halal dan haram di awal hadis kemudian di akhir hadis menyebutkan tentang hati? Bahwa makanan yang halal dan haram tentunya memiliki keterkaitan yang erat dengan bagus dan buruknya hati seseorang. Artinya ketika seseorang makan makanan yang baik, yang halal, yang thayyib akan memperbaiki dan memperbagus hatinya dia. Sebagaimana orang yang makan mengkonsumsi makanan yang haram juga akan memperburuk dan membuat mati serta sakit hati dia. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aym dalam kitabnya Hilyatul Awliya, bahwa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ditanya oleh seseorang, ya Aba Abdillah bima tulinul qalb, wahai Aba Abdillah, sesuatu apakah yang bisa membuat hati itu melembut, membuat hati itu sehat, membuat hati hidup, membuat hati itu baik? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memberikan jawaban dengan fa'aklul halal, dengan memakan makanan yang halal. Memakan makanan yang halal bisa membuat hati pun menjadi baik. Sebaliknya, ketika memakan makanan yang halal akan membuat hati menjadi buruk. Perhatikan ketika seseorang itu mengonsumsi makanan-makanan yang haram, dari sinilah bersumber pertama kali tidak bisa menerima dari Allah Subhanahu wa taala berupa teguran syariat al-haq. Al-haq dia menolak karena hatinya sudah berburuk, bersumber dari makanan yang buruk. Dia menolak nasihat, dia menolak teguran, menolak al-haq, menolak dalil, menolak kitab, menolak sunnah, karena hati dia sudah buruk berasal dari juga makanan yang buruk. Masyarakat muslimin yang mencoba-coba, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dampak buruk yang lainnya dari memakan makanan yang haram adalah selain merusak hati jiwa, demikian juga merusak anggota tubuh dia. Tangan dia tidak peruntukkan kecuali kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah hasil dari hati yang buruk memakan makanan yang buruk. Langkah kaki dia tidak dia arahkan kecuali kepada tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah hasil dari hati yang buruk karena makan makanan yang buruk. Pandangan mata dia tujukan kepada perkara-perkara yang halal bahkan perkara yang haram karena hati yang buruk bersumber dari makanan yang buruk. Hadisnya pernah tadi kita bacakan di depan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza talahat talaha al-jasadu kullu, wa idza fatadat fatada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qabr." Seluruh anggota tubuh yang ada menempel di tubuh manusia akan tercerminkan perkara-perkara yang baik ketika bersumber dari hati yang baik, dan hati akan baik ketika bersumber dari makanan yang halal dan juga yang baik. Artinya, ketika seseorang makan makanan yang haram akan membuat hati dia buruk, demikian juga anggota tubuh yang lain pun akan ikut buruk. Maka kaum muslimin, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dampak buruk yang lainnya dari memakan perkara yang haram adalah akan hilang keberkahan kehidupan dia. Harta yang dia cari tidak menjadi berkah. Harta yang dia berikan juga, yang dikeluarkan, infakan tidak menjadi berkah. Hilang keberkahan dari makanan yang buruk, rezeki yang buruk, makanan yang haram serta rezeki yang haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi shadaqat." Yamhaqullahu ar-riba. Riba menghilangkan keberkahan dari harta itu sendiri. Demikianlah kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam hadis Hakim bin Nizam radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, "Al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahu ma fi bai'ihima wa in kadaba wa katama muhifat barakatu bai'ihima." Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dua orang yang melakukan transaksi jual beli, itu yang pertama pembeli, pihak yang kedua menjual, akan diberkati, masih memiliki pilihan selama mereka belum berpisah badan. Lalu tadi jangan terlebih sallallahu alaihi wa sallam, apabila kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut saling jujur dan menerangkan tentang lebih dan kurangnya, akan diberkahi perniagaan mereka berdua. Namun apabila dia menyembunyikan dan berdusta kekurangan dan kelebihan dari barang yang mereka perjual belikan tersebut, maka akan terangkat keberkahan dari jual beli mereka tersebut. An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam menerangkan kepada kita bahwasanya ketika jual beli yang berasal dari perkara yang terdapat unsur kedustaan, terdapat unsur keharaman, juga hasil dari itu adalah tidak akan ada keberkahan dari jual beli tersebut, dari perniagaan tersebut. Makanan yang haram akan terangkat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, terdapat makanan yang halal juga akan membuahkan keberkahan di dalam kehidupan. Yang kita cari bukanlah sekadar banyak, yang kita cari bukanlah sekadar mengenyangkan, yang kita inginkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu sedikit, namun keberkahan yang ada akan indah yang namanya kehidupan. Perhatikan tentang keadaan orang-orang kafir yang tak peduli dari mana mereka mendapati makanan dan rezeki mereka, apakah dari yang halal dan yang haram. Mungkin kita jumpai punya mereka banyak. Namun perhatikan tentang apakah ada keberkahan hidup dalam diri mereka, tidak membuat mereka bahagia, tidak membuat mereka gembira, tidak membuat mereka senang dunia dan akhirat, malah justru membuat mereka sengsara. Perlu mencari hiburan, padahal uang mereka banyak. Perlu mencari ketenangan, padahal fasilitas mereka cukup. Perlu mencari ketenangan dan ketenangan, meskipun mereka memiliki uang yang banyak, karena hilang keberkahan dalam kehidupan mereka. Ma'asyiral muslimin, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara penting juga untuk memperhatikan bahwasanya orang yang memakan makanan yang haram, mengkonsumsi rezeki yang haram, akan terhalangi dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang paling pertama disebutkan pada pembuka awal khutbah ini, Lanjut hadisnya dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Tsumma dhaqara ar-rajulu yusulu as-safar as'a akbara yamuddu yadayhi wa yaqulu ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa mabatahu haram wa buddiya bil haram fa anna yustajabu lah." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian dia menyebutkan orang yang melakukan perjalanan safar, padahal perjalanan safar merupakan sebab terkabulnya doa seseorang dalam keadaan dia terserpa dengan debu perjalanan. Dia pun sambil mengangkat tangannya, mengangkat tangan pun termasuk dari sebab-sebab terkabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun menyebutkan sebab-sebab yang lain sambil menyebutkan ya Rabbi ya Rabb, padahal makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram, diberikan konsumsi dari makanan yang haram. Mustahil untuk bisa dijawab doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah hasil dari makan makanan yang haram adalah tidak akan terkabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jadi bahan renungan kepada kita. Sudah lama kita berdoa meminta keinginan dan hajat kita, kebutuhan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata belum terkabul sampai hari ini. Bisa jadi salah satu sebab yang disebutkan dalam doa tersebut masih ada pada doa kita. Maka muslimin jemaah semoga moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain doa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ibadah kita seluruhnya, terkhususnya ibadah maliyah juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembuka dari awal khutbah yang telah kita bacakan tadi depan, bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Perkara yang haram tentunya tidak baik. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin untuk menerimanya. Datang satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu salatan bi ghairi tuhur wala shadaqatan min gulul." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat tanpa bertahara. Sebagaimana tidak akan menerima sumbangan sedekah dari harta rampasan perang yang diambil sebelum masa pembagiannya. Artinya harta tersebut ketika dia mensedekahkan, padahal harta tersebut berasal dari perkara yang haram, mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Bayangkan kalau seandainya orang tersebut hanya memiliki perkara yang haram saja dalam kas dia, dalam keuangan dia, mustahil untuk uang tersebut, harta tersebut berubah menjadi pahala. Makanan yang diberikan kepada istri dan anaknya tidak akan berubah pahala. Makanan yang diberikan kepada fakir miskin, yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang yang berpuasa dan dia menjadikan sebagai makanan berbuka, uang yang diinfakkan, yang sedekahkan, diberikan pakaian yang tujuan ibadah, minyak wangi yang diberikan yang tujuan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika berasal dari perkara-perkara yang haram, tidak akan membuahkan hasil pahala sedikit pun. Maka muslimin jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh jauh. Wahai Ka'ab bin Ujrah, daging apapun dari tubuh manusia yang tumbuh berkembang dari perkara-perkara yang haram, maka neraka lebih tepat bagi dia. Neraka lebih tepat bagi dia. Orang yang mengkonsumsi makanan yang haram dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahwa tempat kembali dia di alam neraka. Dan juga hadis dari Khawla Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Di mana bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairil haqq falahumun nar yawmal qiyamah." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian orang berdalam-dalam pada harta Allah Subhanahu wa taala tidak dengan haknya. Dia mencari, menginfakkan, mengeluarkan pada perkara yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala haramkan dan larang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Falahumun nar yaumal qiyamah." Maka sungguh bagi dia adalah neraka pada hari kiamat. Perkara yang paling buruk lainnya, bahwasanya orang yang mengkonsumsi makanan yang haram, mencari rezeki yang haram, selain neraka adalah tempat kembali dia sesuai dengan janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala pun akan haramkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man ittafa ma lam ri'in muslimin bi ghairi haqqin, fannaru falahumun nar, wallahu harrama alaihi aljannah." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang merampas harta seorang muslim bukan dengan haknya, maka neraka bagi dia dan Allah haramkan bagi dia surga. Sebagai sahabat ketika mendengar hadis tersebut, dia pun menyanggah, memberikan pertanyaan, "Ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran, wahai Rasulullah, seandainya itu cuma sedikit saja." Dia mengambil harta orang lain namun sedikit saja, apakah juga tempat kembali dia adalah neraka? Apakah juga Allah akan haramkan bagi dia surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kana qadiban min arab, meskipun itu hanya secuil dari potongan serpihan daripada siwak. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya harta yang berasas berlandaskan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, neraka lah tempat kembalinya, serta Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi dia surga. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Masyarakat muslimin, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah pada sesi khutbah yang pertama dan khutbah pada Jumat kali ini telah kita kemukakan tentang dampak buruk dari memakan makanan yang haram, mengkonsumsi rezeki yang haram. Sebelum penutup pada khutbah yang kedua, dengan singkat dan ringkas, bahwa para pendahulu kita yang soleh, ridwanullahi alaihi majma'in, sangat berhati-hati, waspada, mawas diri untuk memasukkan ke dalam mulutnya, kemudian ke dalam perutnya sesuatu yang masih samar, tidak jelas kehalalannya, masih tergolong syubhat, di sini ada unsur haramnya, meskipun itu tidak secara jelas tentang keharamannya. Dan itu pun merupakan praktek dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang beliau ajarkan juga kepada anggota keluarga beliau. Datang hadis dalam Sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah melihat sang cucu Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengambil satu butir kurma yang ternyata kurma tersebut adalah sebagian daripada kurma sedekah, bentuk pembelajaran kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada anggota keluarga beliau, serta bentuk pengingkaran dari perbuatan yang salah dan keliru tentang makan-makan perkara yang haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada anggota keluarga beliau tersebut, kahin, "Ama syarta anna la na'kulu shadaqah?" Kahin, ungkapan tentang jangan lakukan perbuatan tersebut. Tidak ketahui apa bahwasanya kami yang di Bani Hashim, kecenderungan keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haram untuk memakan makanan sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada saat siapa? Kepada cucu beliau yang waktu itu masih sangat muda beliau. Demikian juga datang kisah dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tentang wara'nya, kehati-hatiannya, kewaspadaannya, serta mawas diri dia dari mengkonsumsi makanan yang belum jelas kehalalannya, masih ada unsur campur aduk dengan keharamannya. Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Imam Bukhari, dia menceritakan bahwasanya dahulunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memiliki maula, yaitu budak yang telah dimerdekakan. Dia pun sering memberikan makanan sebagai tugas dari Abu Bakar Siddiq sebagai seorang majikan, carikan rezeki, makanan, aku bekerja, berikan kepada aku. Pada suatu ketika dia memberikan makanan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, biasanya dia menanyakan dari mana sumber makanan tersebut. Kali ini ternyata dia lupa, dia lalai, langsung dia mengkonsumsi makanan tersebut. Kemudian sang budak yang dimerdekakan tersebut pun memberikan jawaban bahwasanya, "Anni kuntu takahantu fil jahiliyah wa ana la uhsinul kahana." Aku dahulunya adalah berprofesi sebagai dukun kepada umat manusia, namun sebenarnya aku tidak pandai dalam dunia perdukunan. Dan sekarang ini adalah buah hasil dari perdukunan yang aku tidak pandai tersebut. Artinya aku menipu orang. Setelah mengetahui akan hal tersebut, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memasukkan jari jemarinya ke dalam tenggorokannya dan mengorek-ngorek, ingin memuntahkan kembali makanan tersebut karena perkara yang haram yang sudah masuk terlanjur ke dalam perut dia. Dia pun kembali memuntahkannya. Dia khawatir akan terjadi doror kepada hati dia, kepada anggota tubuh dia, tidak terkabulkan doanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya, menjadi penduduk neraka, terhalang untuk masuk ke dalam surga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mawas dia waspada tentang makanan-makanan yang haram masuk ke dalam anggota tubuh dia. Dan juga ucapan yang indah dari Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr dalam kitab Jami' Ulum Warithah atau Jami' Al-Ilmu Fadli. Kata Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu, "Ma rafa'tu luqmatan fi fami illa wa ana a'lamu min aina maji'uhu wa min aina kharaj." Kata Sa'ad bin Waqqash radhiyallahu anhu, "Tidaklah aku mengangkat satu suapan pun ke dalam mulutku kecuali aku mengetahui dari mana makanan tersebut berasal, ke mana makanan tersebut akan pergi, akan diinfakkan." Inilah para salaf Rasulullah radhiyallahu alaihi wa sallam sebagai contoh kepada kita yang mengikuti, meniti jejak mereka untuk tidak masukkan ke dalam mulut kita, untuk tidak masukkan makanan ke dalam perut kita kecuali jelas kehalalannya, bersih, murni dari keharamannya. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.